Raklah kunang rahayu panuntun indung ngadukan lembur Kabupaten Cirebon bareng sama Gus Miftah, guru saya di bidang penyadaran terhadap wanita untuk mencintai suaminya masing-masing. Apa hubungannya Cirebon dengan Gus Miftah? Sama-sama NO pecinta Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau yang mencintai Kanjeng Sunan Gunung Jati, bidangnya Komisi 4. Harus jagain hutan. Ya, karena jati itu adanya di hutan. Kelestarian alam. Gunung Jati, gunung itu puncak. Makanya sistem tauhidnya orang Jawa sama orang Sunda sama, segitiga. Piramid ya? Piramid. Nah, jadi puncak spiritualitas itu gunung. Gunung Jati, gunungnya Jati. Kalau kita ke Cirebon beda kan? Cirebon ngincer babon. Iya wes. Wedon minal iman dong mas. Ya wes, nanti ngomong lagi, kasihan yang ngambil kameranya mundur terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sampurasun. Beli bawang kelurung merica, Gus Miftah datang ke Subang dengan membawa cinta. Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku kepada Kang Deddy seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya bersyukur malam hari ini saya bisa hadir di satu desa yang luar biasa. Saya masuk, begitu mobil saya masuk terkesan. Ini kelihatannya indah tapi ternyata kuburan. Kenapa kemudian saya katakan luar biasa? Tadi saya sebelum berangkat ke sini kan Deddy dan Ibu, ada istri ternyata. Saya harus nyebut istri juga karena saya yakin kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Saya tadi kebetulan berangkat ke sini dari Bintaro. Saya podcast sama Mas Deddy Corbuzier terkait dengan hari ini yang lagi viral, ya, persoalan apakah musik itu halal atau haram. Saya sering ditanya, bagaimana menurut Gus Miftah dalam kondisi seperti pandemi hari ini, musik yang diharamkan itu adalah, menurut Syekh Jalaluddin Al-Rumi, musik yang diharamkan adalah ketika suara piring ketemu dengan sendok dimainkan oleh orang kaya dan didengarkan oleh orang miskin yang tidak bisa makan, itulah suara musik yang diharamkan dalam Islam. Apakah musik jadi haram? Iya, musik menjadi haram kalau tambah huruf R, musyrik. Selama itu kemudian kita melihat satu call yang sangat luar biasa, bunyinya adalah innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Maka ibu-ibu di hadapan suaminya berpenampilan indah itu suatu kewajiban. Walaupun saya menyadari cakep itu berangkat dari tiga hal, dari sananya, dari dananya, dan dari kameranya. Makanya dibilang cantik itu relatif, editing dan filter alternatif. Maka tadi kok momentumnya pas saya ngomong soal musik dengan Deddy Corbuzier, hari ini ketemu dengan kondisi seperti ini. Nah, coba kita pahami dengan konteks keindonesiaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf." kalimat yang digunakan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ini adalah inna, sesungguhnya kamu. Coba kalau kita ngaji sedikit saja, dalam Al-Quran itu kadang-kadang Tuhan menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku, dan kadang-kadang menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kamu. Kasih contoh yang paling sederhana, ketika menciptakan Nabi Adam, Allah menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Kenapa ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat sesungguhnya aku? Karena penciptaan Adam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung. Kemudian baru muncul Hawa. Ibu-ibu tahu, Hawa itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Bagian kanan atau kiri? Kiri. Kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Alasannya sederhana. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu suka disayangi dan dicintai. Makanya bapak-bapak harus ingat ya, perempuan itu suci seperti sajadah. Maksudnya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Jadi Allah menciptakan Adam dengan menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Karena penciptaan Adam itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian orang hari ini menyalahkan kesalahan Adam dan Hawa ketika di surga, justru saya mempunyai pemahaman yang lain. Gara-gara kesalahan Adam dan Hawa inilah kemudian memunculkan peradaban manusia sampai hari ini. Kalau gak ada kesalahan Adam dan Hawa, gak ada pak peradaban seperti tari-tari hari ini. Gak ada. Iya kan? Maka kalau kemudian Indonesia itu merupakan apa? Sebagian kecil dari pecahan surga, saya mengatakan iya. Surga itu kan digambarkan indah. Ada suara gemericik air dari sungai. Kalau di sini kan jadi barangkali dari burung. Dari saya tadi masuk, ada suara kincir angin seperti di Amsterdam gitu kan. Dari gitu kan. Di surga itu kan undang-undangnya kan semuanya. Itu kan apapun boleh. Yang tidak boleh cuma satu, fala taqrabah hadis syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Artinya apa? Enggak ada kebebasan yang mutlak, pasti ada pengecualian. Maka kalau kemudian kita tinggal di negara hukum, ada undang-undang itu lumrah. Karena di surga sekalipun juga ada undang-undang. Apapun Adam dan Hawa, kamu melakukan apapun boleh. Kata orang Jawa, kamu mau minak jinggo boleh, miring penak jengking monggo boleh. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Ini saya mau berangkat dari peradaban ini. Allah menciptakan manusia tapi juga menciptakan musuh. Innahu lakum aduwwun mubin. Siapa? Setan. Musuh yang paling nyata. Musuh yang paling nyata. Dan ingat, satu ketika seminggu setelah Deddy Corbuzier itu masuk Islam, dia sajak Jumatan di Bintaro, dia pulang tanya begini kan. Bro, aku tanya satu hal sama kamu. Bagaimana aku bisa menjaga iman? Saya kaget waktu itu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Padahal kamu baru satu minggu masuk Islam. Tadi khotib Jumatnya bilang ketika di mimbar, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah hebatnya orang yang cerdas. Begitu masuk Islam betul-betul mempraktikkan khotbah Jumat. Coba kalau bapak-bapak subhanallah khotibnya teriak-teriak, kita juga mulai tidur. Makanya kita tuh aneh kan, di atas tempat tidur berdoa nggak bisa tidur, gitu kan? Begitu mendengarkan khotbah Jumat nggak usah berdoa, tidur. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Saya bilang, Dad, saya bilang, setan itu tidak mencuri rumah, setan tidak mencuri sertifikat, setan tidak mencuri deposito, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya ini ketika Hawa dan Adam berbahagia di surga, ada yang jealous. Makanya kalau kamu punya pasangan, punya pacar, kok ada yang cemburu, itu lumrah. Makanya mbak-mbaknya kalau dicintai sama laki-laki, nah seperti Playboy Junior tadi, mana orangnya mbak hilang? Hey Playboy, kemana lu? Tadi bisa saya bilang sama dia, kamu itu gak gemuk. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, cuman salah planet. Gitu lah. Kalau cowok itu memang kan, yang disukai sama cewek, orang urusan kayak kita. Kenapa? Karena makan saja gak tambah, apalagi pasangan. Tapi kalau cewek, lebih disukai yang gemuk daripada yang kurus. Kenapa? Sederhana saja, karena cewek kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. playboynya datang lagi sini kalau playboy gitu. Kamu udah punya pacar belum? Oh banyak. Keren. Kalau kamu seneng sama cewek, pilihannya cuma satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Ini berangkat dari sini kemudian setan itu merayu. Yang dirayu ternyata bukan Adam. Yang dirayu siapa? Hawa. Jadi perempuan itu kelemahannya di telinga. Laki-laki kelemahannya di mata. Laki-laki itu kalau di luar lihat cewek cantik, pasti dia bilang wow. Tapi ketika pulang lihat istrinya, weh, itu kan. Wow dan weh. Makanya perempuan itu dirayu melalui telinganya. Hawa, kamu tahu nggak? Kenapa pohon ini nggak boleh dekati? Karena buahnya paling enak. Dan ternyata si Hawa terprovokasi dengan bujuk rayunya setan. Kemudian dia gantian merayu Nabi Adam dengan menggunakan mulutnya. Nah, maka coba anda lihat apa bedanya cowok dengan cewek. Bedanya satu. Cewek itu kalau menangis, yang ditutup apanya pak? Mulutnya. Cowok kalau menangis, yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar diri dosa paling besar jadi usaha cewek berangkat dari mulutnya. Cowok kalau menangis ditutup matanya. Kenapa? Karena cowok juga sadar dosa paling besar berangkat dari mata. Akhirnya terprovokasi. Gara-gara terprovokasi kemudian terjadi apa? Fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya apa? Karena kesalahan memakan buah yang kemudian disebut oleh setan namanya buah khuldi. Inilah alasan kan kenapa istri atau cewek kalau diajak makan hari ini jawabannya apa pak? Dek, makan di mana? Jawabannya pasti terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan sama cowoknya, sama suaminya, pasti jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Singkat cerita kemudian gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Tuhan, muncullah peradaban baru. Siti Hawa dibuang ke timur ke negara namanya India. Nabi Adam dibuang ke barat di satu negara namanya Mesopotamia. Mereka berpisah bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Dan mereka saling mencari selama berapa tahun pak? Ada yang meriwayatkan 200 tahun, ada yang meriwayatkan 300 tahun. Begitu pisah dengan istrinya, Adam kangen. Begitu pisah dengan suaminya, Hawa kangen. Itulah bedanya suami Adam sama kita suami sekarang. Nabi Adam itu pisah kangen nyari istrinya, kita belum pisah sudah nyari yang lain. Tapi kalau saya dengan Kang Deden, tipe suami setia. Amin. Ya, bagi saya lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Istri saya lihat kan bahaya. Walaupun alhamdulillah istri saya mau dimadu. Makanya, Abah, saya siap untuk dimadu. Syaratnya apa, Bun? Asalkan Abah mau diracun. Jadi, bro. Santri saya nikah dengan janda nangis karena dibully. Saya bilang, kamu gak usah malu, istrinya janda. Kenapa, Gey? Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda lah. Ini saling mencari ternyata, karena kekuatan cinta mereka. Saling mencari, Nabi Adam ke timur mencari Siti Hawa. Siti Hawa mencari Nabi Adam. Dan ternyata kemudian bagaimana mereka dipertemukan, indah. Satu ketika Nabi Adam alaihissalam teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Adam berpikir, ini siapa Muhammad? Katanya saya manusia pertama, kenapa nama dia tertulis di pintu surga? Nabi Adam mikir, ini berarti orang bukan main-main. Akhirnya apa? Untuk sekian kalinya dia mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Ya Allah demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, please pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya ketemu. Dan mulai dari sini kemudian muncul peradaban. Maka kemudian ayat selanjutnya adalah Inna khalaqnakum, yang tadi kita sampaikan. Kenapa Allah menggunakan kalimat Inna, kami menciptakan? Karena proses lahirnya kita melalui jasa kedua orang tua kita. Makanya tadi saya ketika di rumah, saya bilang itu foto siapa? Foto ibu kan? Ya, karena saya begitu mengidolakan ibu saya. Nah, penciptaan manusia berangkat dari kedua orang tuanya. Yang tentunya apa? Dari penciptaan ini laki-laki dan perempuan. Ingat ya, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Walaupun di Jogja saya punya pengajian kelompok ketiga, manusia jadi-jadian. Bahkan saya pernah ngajak umroh kan, kelompok-kelompok seperti itu yang tidak diterima oleh masyarakat, saya jalanin, saya open. Saya itu semuanya, PSK yang ngaji sama saya, naik klub, anak-anak yang kerja di tempat karaoke juga ngaji dengan saya bilang, mbak-mbak di karaoke itu kan, mbak-mbak itu kan pekerjaannya cuma satu, mereka tempat kerjanya namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Saya bilang, udah ngaji, ini yang banji-banji, katanya banji, itu sebenarnya gak ada kata banji. Kalau khunsa dalam fikih itu adalah seseorang yang mempunyai dua jenis kelamin yang kemudian secara medis akan ditentukan apakah dia cowok atau cewek. Contoh anggota TNI yang atlet voli manganang itu ternyata yang tadinya dianggap cewek ternyata cowok. Itu namanya khunsa. Khunsa. Lah kalau banci itu sebenarnya enggak ada, rata-rata karena salah pergaulan. Tapi kan mereka juga manusia, maka mereka saya open. Dan nama mereka rata-rata palsu. Nama kamu siapa? Sucek tok. Apa itu susunya lancip diganjel botok? Yang lucu itu saya aja umroh 25 banji. Begitu mau mau tawaf, kan dia enggak mau manasik. Ini gimana cara manasiknya Gus? Gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada lampu hijau. Di situ kamu mengucapkan salam kepada Ka'bah, bismillah Allahu Akbar. Wah, wah. Ternyata banji lihat Ka'bah histeris. Waktu dari Ka'bah langsung bismillah ya Allahu Akbar. Muah, muah, muah. Begitu pulang Ramadan, telepon saya, Abah, mereka manggil saya apa, kita mau tobat. Alhamdulillah, saya bilang, caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Ya Allah. Makanya kemudian kalau yang saya lakukan kontroversi, bahkan saya dianggap kafir itu biasa. Dulu kan senior kafir saya Kang Deddy. Ketika di Purwakarta biar patung-patung, dibilang kafir penyembah patung. Saya dibilang kafir gara-gara saya ceramah di gereja. Ya saya bilang, dasar kamu kafir. Ya saya jawab, ya kalau saya kafir ya syahadat lagi kan selesai. Gak apa-apa lah. Maka gara-gara kemudian penciptaan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan muncul peradaban. Peradabannya namanya apa? Pernikahan. Pernikahan ini gak mungkin ada ketika tidak ada Adam dan Hawa di dunia. Makanya kemudian muncullah peradaban. Laki-laki dan perempuan menikah. Karena saya bilang sama kamu, maka sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Muncul peradaban. Maka kemudian ayat dilanjutkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian apa? Dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kalau melihat ayat ini kan, ayat ini paling cocok untuk Indonesia, bersuku-suku. Ketika Allah menciptakan suku bangsa, pasti menciptakan budaya yang mengiringinya. Coba dilihat, gak mungkin itu. Makanya kalau saya ditanya, Gus, jubah orang Arab itu sebenarnya budaya apa sunnah? Tinggal dari mana Anda memandang, sudut pandangnya seperti apa. Lah orang-orang kita itu tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Coba sedulur-sedulur saya Subang, menutup aurat itu budaya apa agama? Perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama, itu perintah Al-Quran. Auratnya laki-laki itu dari mana? Bainas surah warubah, antara dengkul dengan pusat. Jadi kalau Kang Deddy Jumatan hanya pakai sarung selama pusat dan dengkulnya tertutup, itu sah. Gak percaya, Jumat depan dicoba. Tapi ingat, Islam tidak hanya mengenal etika, tapi juga mengenal estetika, keindahan. Makanya kenapa harus pakai kayak gini dan sebagainya. Lah, kalau perintah menutup aurat itu adalah perintah agama, cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Ketika diperintahkan kepada orang Arab, tutup auratmu, mereka menggunakan jubah. Dan jubah ini bisa sunnah, bisa budaya. Kenapa saya katakan budaya? Karena tradisi jubah itu sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi lahir. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok sudah menggunakan jubah. Ya kan? Kemudian Kanjeng Nabi lahir, bahkan menjadi Nabi, tetap menjadikan jubah sebagai tradisi. Dan ketika dipakai oleh Kanjeng Nabi itu menjadi sunnah. Karena namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu, ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Kanjeng Nabi. Makanya jubah itu bisa dianggap sebagai budaya, bisa dianggap sebagai sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan budaya, Anda jangan marah. Lah, pertanyaannya adalah ketika masuk Indonesia, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah seperti orang Arab? pagi tidak harus. Anda pekerjaan narik becak pakai jubah bahaya. Narik rem becak bisa salah. Rem becak itu tempatnya di mana? Di bawah sadel. Kalau Anda pakai jubah enggak berhenti-berhenti. Salah tarik, Bro. Ya kan? Anda naik pohon kelapa kok pakai jubah. Ya subhanallah. Beluluknya nambah dua, Pak. Makanya tidak harus begitu masuk ke Indonesia boleh pakai batik kayak Bapak. Boleh pakai seperti gini. Kan seperti yang dipakai Kang Deddy, ini katanya baju muslim. Dari mana Anda mengatakan baju muslim? Namanya baju koko, itu berarti Cina. Kalau dari Subang, baju akang. Coba, Anda yang pakai kopiah. Kopiah itu budaya apa agama? Budaya, maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Makanya orang non-Islam sekalipun juga boleh menggunakan songkok. Dulu saya pakai belangkon, orang marah-marah. Ini gimana? Ustaz kok pakai belangkon? Lah, urusannya dengan belangkon saya apa? Ini namanya apa kalau di sini, Kang? Ikat. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Kenapa undas-undasku dewek? Kepala-kepala saya sendiri. Kan enggak ada masalah. Ini budaya. Begitu. Yang penting aurat tertutup. Boleh pakai celana kayak Kang Deddy. Biasanya saya pakai celana komprang, celana sarung itu boleh pakai kamu. Pakai celana jin setan demit iblis itu budaya. Demikian juga kemudian ketika memahami budaya-budaya yang lain, tidak hanya pakaian. Allah menciptakan suku, menciptakan budaya. Enggak usah ngomong banyak-banyak, Kang. Dari ujung Jawa pulau ujung timur pulau Jawa di Banyuwangi, Allah menciptakan bahasa namanya Osing. Di sana tariannya namanya janger. Ya kan, janger. Ke barat dikit, ada mulai Jawa yang agak keras, Surabaya. Ada kesenian namanya lodruk. Lodruk, ya kan? Geser dikit ketemu Madura, ada karapan sapi. Dengan bahasanya yang luar biasa. Teman saya itu Madura keren banget. Dia sowan Habib, terkenal wali di Solo, namanya Habib Anis. Wah, dia gak percaya dengan kualian Habib Anis. Dia datang ke Solo, dia bilang, "Assalamualaikum, Beb." Habibnya bilang, "Waalaikumsalam." Sebelum dia ngomong, apa kabar, Beb? Habibnya bilang, "Alhamdulillah ini bikhair." Habibnya bilang, "Saya tahu Anda pasti orang Madura." Orang Maduranya bilang, "Subhanallah, ini wali, Dek. Saya belum ngomong dia tahu kalau saya Madura." Gimana wong cangkemmu kayak gitu? Ke barat lagi ketemu Jogja, bahasanya agak halus. Kaula panjenengan. Coba kalau barang yang istri saya ketemu saya, wah kalau ngomong panjang banget. Sepindah kaulah ngaturakan sugeng silaturahmi sugeng riati. Kapeng kali pun bawa nabi kaulah gada kelepatan sak lima sakit ucapan sak langkah sakit tindak tanduk kaulah banyu sak cabut lemas sak ceruk godong sak suwek kayu sak coklek. Kulonyun agung isi samudro pangaksami apa. Dicium, Kang, dengkulnya secara keraton, ya kan? Ini kalau orang lain bilang muslim, kenapa cium dengkul? Ingat, yang dicium pakai menggunakan cara keraton itulah dengkulnya. Ingat ya, dengkulnya bukan atasnya. Istri saya kalau ngomong gitu kan sambil nangis. Saya bilang, "Kenapa kamu nangis? Ingat dosa." "Enggak, kenapa nangis?" "Kaki saya keinjak." "Oh iya." Ke barat lagi ketemu mana? Budaya Banyumasan. Al-Ngapatiyah termasuk sampai Cirebon sebagian. Ada Tegal, ada Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara. Ngomongnya berkutuk, berkutuk, berkutuk, berkutuk. Kalau masih Jawa halus, agak-agak halus seperti Semarang, tapi mulai Tegal ke sana, mulai Pemalang, bahasanya sudah beda. Saya diundang pengajian almarhum Ki Entos. Saya dulu, Pak, mau cerita ya. Zaman Kang Deddy masih di Bupati, sebenarnya sudah diajak sowan Kang Deddy sama Entos. Karena Entos itu santri saya, jamaah saya. Waktu itu saya nggak bisa, dalam kondang. Saya pengajian di rumahnya Entos, saya ditawari merokok. Merokok pakai bahasa ngapak. Padahal Kang Deddy tahu saya nggak merokok. Ibu-ibu, kalau pilih menantu, pilih yang merokok apa enggak? Pilihlah saya. Kenapa Anda pilih yang bukan perokok? Gimana enggak paru-paru saja dijaga, apalagi anakmu. Saya ditawarin merokok, Kang, pakai bahasa ngapak sama Endos. Aduh, bahasanya enggak enak, Pak. Kiai-kiai kisuk-kisuk ngobari cocot. Ya Allah, cocotnya siapa? Ke barat lagi ketemu. Ah, suku kita Sunda dengan segala keindahannya, dengan segala budayanya, dari Bandung, Cirebon ke sana, subhanallah. Yang lucu, ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk ke kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang ngapak tanya, "Tai ini siapa, Kiye?" Orang Sunda bilang, "Iya, mataina urang." Urang Sunda itu kan orang. Urang ngapak itu udang. Orang ngapak bilang, "Inyong ra percaya, masa tai ini urang gedenya sekian." dari dulu susah ngomong Sunda. Kata teman saya kalau pengen bahasa Sunda ya gampang, nikah dengan orang Sunda. Tapi saya nggak berani kan. Kadi itu kadunia teman duduk tinyaknya. Saya kenal Kang Dedi ini harus bisa bahasa Sunda saya. Sebab besok kalau ngaji di Sunda itu kan di Bandung. Biasanya kalau saya di Bandung susah ngomong Sundanya. Ain kabagosia itu. Bener ya, bener ya. Kebarat lagi ketemu budaya Betawi dengan lenongnya. Lulu gue, bapak lu mertua gue. Apalagi ketika ngomong se-Indonesia. Tujuannya cuma satu. Lita arofu, untuk saling mengenal. Dan inilah hebatnya Indonesia. Coba kita bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab itu pak dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tapi mereka gak bisa jadi negara yang bersatu. Satu suku bangsa berdiri di atas banyak negara. Maka muncul Arab Saudi, muncul Uni Emirat Arab, muncul Qatar, muncul Yaman. Padahal mereka cuma satu suku anak bangsa. Namanya suku bangsa Arab. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Satu jazirah. Istilahnya satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Padahal mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa. Kalau kita ke Eropa, bangsanya namanya apa? Euro. Euro. Bahkan mereka membuat mata uang yang satu, namanya Euro. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama, namanya apa? Bahasa Inggris. Tetapi satu bangsa Eropa berdiri di atas banyak negara. Inggris, Belanda, Jerman, Spanyol, dan lain sebagainya. Bandingkan dengan Indonesia. Berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Dan Indonesia tidak dipersatukan dengan bahasa yang sama. Tapi hebatnya Indonesia apa? Kalau Eropa dan Jazirah Arab satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya. Banyak suku bangsa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Padahal bahasa berbeda, suku-suku berbeda, budaya berbeda. Kenapa bisa bersatu? Karena kita dipersatukan satu ideologi yang sama, namanya Pancasila. Maka bagaimana saya gak bangga jadi orang Indonesia? Yang ada kajian-kajian seperti ini, apalagi diawali dengan tarian-tarian seperti itu, nah hanya di Indonesia. Gak mungkin Anda dapatkan di negara manapun. Gak mungkin. Walaupun ini nanti ketika video ini viral, rame, pasti saya dihujat. Miftah sudah kena virus Deddy Mulyadi. Kita dipersatukan dengan ideologi yang sama. Makanya banggalah jadi orang Indonesia. Pede dengan Indonesia. Kita kan banyak yang gak pede, Pak. Saya kasih contoh begini. Kita itu kalau melihat orang barat, melihat orang bule, mindset yang ada di otak kita itu apa? Ini orang pintar. Oh, ini pintar ini. Kalau melihat, mohon maaf, orang Cina, mindsetnya apa? Ini orang kaya, banyak duit. Dan kalau ketemu orang Arab, apalagi pakai serban, kita mengatakan apa? Ini orang suci. Siapa bilang? Sopir taksi di Arab juga pakai jubah. Mereka panen buah kurma juga pakai jubah. Perkosa juga pakai jubah. Emang enggak ada pemerkosaan di Arab Saudi? Ada. Banyak. Lah, kita menjadi bangsa yang insecure. Kata si junior kita tadi. Menjadi bangsa yang underestimate, yang enggak percaya diri. Padahal mohon maaf, bandingkan dalam segala hal, pasti Indonesia adalah pemenangnya. Yakin saya. Makanya kita pede tuh, ketemu orang Arab ya gak apa-apa. Bagi saya orang Arab dan orang Jawa, hebat orang Jawa. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab dan gak ada orang Arab yang namanya Jawa. Ya, orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Muhammad, orang Jawa namanya Abdullah. Tapi gak ada orang Arab namanya Dedi. Allah. Gino, Mas ada Habib dan nyam. Habib, manismu, siapa namanya? Ismi Habib Tugino, kan? Makanya saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bikin nama gak harus Arab. Gak harus. Nanti Anda gak ngerti bahasa Arab, nama anaknya bahasa Arab malah bahaya. Kawan saya itu keren kan? Nama anaknya itu tiga bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Pokoknya semua bahasa harus ada di nama anak saya. Namanya siapa? Michael Ahmad Subejo. Jadi kalau ditanya orang Inggris, what is your name? My name is Michael. ketemu orang Arab, manis muka, ismi Ahmad. Ketemu orang Jawa, namamu siapa? Le? Bejo. Gak harus semuanya ke Arab-Araban. Dan yang bisa menjaga tradisi dan budaya ini siapa? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau Anda melihat hari ini orang Arab kiblatnya itu ke Amerika. Orang-orang Arab sudah ke Amerika-Amerikaan, Pak. Ngeri. Dan dananya sudah Amerika, pola pikirnya sudah Amerika, duitnya sudah Amerika. Mereka berkiblat ke Amerika, kita berkiblat ke sana. Sholat kita berkiblat ke Ka'bah, itu mutlak perintah agama. Tapi soal budaya, kita tidak harus berkiblat ke Arab. Kan begitu, kenapa kita ke Arab-Arab? Kalau kamu menggunakan jubah, ya itu hak kamu. Tapi jangan pernah komentari kami yang berikat dan berbelangkon. Kan kita pilihan saja itu, mau berpenampilan seperti apa. Maka saya itu orangnya gak pernah terlalu memusingkan soal penampilan. Oh, oke, aku pakai kaos, urusannya apa? Kan badan saya bagus. Gini dong. Kan kita fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Orang yang jelas, melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan nyawang bulan, mana bisa? Iya. Barangkali seperti itu dan teruslah belajar. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun tidak mendapatkan pelajaran. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.